Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidul awwalin wal akhirin, imamul muttaqin wa qaidul ghurril muhajjalin, sayyiduna wa habibuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallim tasliman kathira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita dapat bersua lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi. Semoga apa yang kita kaji hari demi hari menjelang dari bulan suci Ramadan ini dapat memberikan kita pencerahan dan diri kita pun semakin semangat untuk melaksanakan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang berbahagia ini kita akan membahas firman Allah Subhanahu wa taala masih dalam surah Yusuf ayat ke-71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu wa aqbalu 'alaihim madza tafqidun?" Mereka menjawab sambil menghadap kepada penyeru-penyeru itu, "Barang apakah yang hilang dari kalian?" Saudara Nabi Yusuf alaihissalam yang 10 merasa bahwa mereka tidak mengambil apa-apa dari barang kerajaan. Sehingga ketika salah seorang dari pengawal kerajaan menyerukan agar mereka tidak meninggalkan Mesir dan bahwa ada yang hilang dari harta kerajaan, maka mereka berbalik, yang tadinya sudah mengarah pulang, mereka berbalik dan bertanya kepada para pengawal kerajaan apa yang hilang dari milik kerajaan tersebut. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah yang begitu indah, begitu jelas dan tegas dipaparkan Allah Subhanahu wa taala dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salam beserta dengan saudara-saudaranya yang 10 dan 11 dengan saudara kandungnya yaitu Bunyamin. Ini memberikan kepada kita pelajaran dan kecerdasan daripada Nabi Yusuf alaihissalam agar adiknya dapat ia tahan tanpa sepengetahuan daripada saudara-saudaranya yang 10 yang lain yang kita bahas beberapa hari ini. Nah, Nabi Yusuf sangat menginginkan agar Bunyamin tetap bersama dia. Maka daripada itu Nabi Yusuf mengatur sebuah siasat seakan-akan Bunyamin mencuri salah satu barang dari kerajaan sehingga dia ditahan. Nah, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah menjadi tradisi pada masa itu bahwa orang yang mencuri dan ketahuan dia mencuri atau ketangkap basah, maka dirinya lah yang menjadi imbalannya. Artinya dia akan ditetapkan menjadi budak dan dia akan menjadi hamba sahaya bagi orang yang dicurinya barang tersebut. Nah, ada yang kita tangkap dari pernyataan saudara-saudara Yusuf yang 10 ini, ya, mereka merasa sangat terkejut. Oleh karena itu mereka mengatakan, apa yang hilang? Barang apakah yang hilang dari kalian atau dari kamu atau dari kerajaan? Ya, mereka sungguh merasa khawatir terhadap seruan itu bahwa ada suatu pencurian yang telah terjadi di kerajaan tersebut. Karena hukuman yang berlaku pada masa itu bahwa siapa yang mencuri maka dirinya lah yang menjadi imbalan atau menjadi hukumannya, ya, dia dijadikan budak terhadap orang yang dicuri barangnya tersebut. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendengarkan penjelasan dan paparan lanjutan dari Ustaz Zainal Arifin yang telah hadir di studio. Fadhil Ustaz. Terima kasih Ustaz Ardiansyah. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 71 dari surat Yusuf ini begitu singkat dan masih terkait erat dengan ayat 70 yang telah kita kaji kemarin, bila pada ayat 70 Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita bahwa tatkala telah disiapkan untuk mereka bahan makanan mereka, Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam, sengaja memasukkan piala atau tempat minum ke dalam karung saudaranya yang bernama Bunyamin. Kemudian berteriaklah seseorang yang menyeru, "Hai kafilah, sesungguhnya kamu sekalian adalah orang-orang yang mencuri." Ini ayat 70. Maka sebagaimana yang telah diterangkan oleh Ustaz Ardiansah, para kafilah tadi atau rombongan keluarga Nabi Yusuf pun berbalik arah dan berkata, "Apakah yang kehilangan dari kalian, wahai para pengurus istana atau pengurus distribusi makanan?" Firman Allah Subhanahu wa taala, "Maza tafkidun," mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang hilang sehingga dituduh bahwa mereka telah melakukan pencurian. Tentu saja mereka kaget dan keheran-heranan, kenapa kok sampai mereka dituduh sebagai orang yang melakukan tindakan kriminal atau dalam hal ini pencuri. Di sisi lain, tadi Ustaz Ardiansah telah menerangkan panjang lebar tentang maza tafkidun. Di sisi lain kita menemukan bahwa apakah yang hilang dari kamu merupakan pertanyaan yang terkadang perlu kita renungi dalam kehidupan kita. Maza tafkidun, apa yang hilang dari diri kalian? Atau apa yang hilang dari diri kita? Apakah kita merasakan kehilangan dalam hidup ini ataukah tidak merasakan kehilangan apa-apa? Terkadang sesuatu itu menjadi begitu berharga saat dia telah tiada. Sebagaimana kemarin telah diterangkan oleh Ustadz Perdana, bagaimana seseorang sahabat menangis ketika orang tuanya meninggal. Ketika ditanya, "Kenapa engkau menangis?" Karena apakah engkau tidak yakin kepada ajal Allah bahwa setiap yang hidup pasti mati? Dia mengatakan, "Saya menangis bukan karena meninggalnya orang tua saya, tapi saya menangis karena satu pintu surga, yaitu melalui orang tua saya, telah tertutup." Ini merupakan isyarat bahwa dia kehilangan amal baik untuk berbakti kepada orang tuanya karena orang tuanya telah tiada. Untuk itu dia merasa kehilangan. Ada juga orang merasa bahagia dengan meninggalnya orang tua, bukan merasa kehilangan karena persepsi dan pemikiran dia bahwa dia akan mendapatkan harta warisan. Wa na'udzubillah min zalik. Dan dalam hidup ini pun kita menemukan, khususnya dalam kisah Nabi Yusuf, sebenarnya saudara-saudara Nabi Yusuf itu telah kehilangan sosok saudara, yaitu Nabi Yusuf. Tetapi karena mereka tidak menginginkan seseorang yang bernama Nabi Yusuf sebagai anak yang paling dikasihi oleh ayahnya, maka mereka tidak merasakan kehilangan. Dan begitu juga ketika Bunyamin dibawa dan mereka menelantarkan Bunyamin, mereka pun berpikir kalaupun Bunyamin harus tertinggal di istana, mereka juga tidak merasakan kehilangan. Dan dalam hidup ini orang akan merasakan kehilangan bila sesuatu itu berharga. Tetapi bila sesuatu itu tidak berharga, sebagaimana mereka tidak melihat Nabi Yusuf sosok yang berharga, maka mereka tidak akan merasakan kehilangan. Dan suatu hal yang menyedihkan bila orang melihat iman itu bukan sesuatu yang berharga, sehingga ketika iman hilang dari dirinya, dia tidak merasakan kehilangan apa-apa. Padahal sebenarnya dalam kisah yang beberapa hari ini kita sebutkan, kekuatan iman itulah yang merupakan motivasi, inspirasi, dan asas yang paling kokoh untuk mempertahankan hidup dan kehidupan ini. Bagaimana Nabi Ya'qub berkat keimanannya, dia masih tetap berdiri tegak untuk berharap kepada Allah bahwa saya yakin betul anakku yang bernama Nabi Yusuf itu belum wafat dan insya Allah akan ketemu padanya. Dan kalaupun kalian ingin pergi ke Mesir, pergilah dengan tawakal akan keyakinan bahwa Allah Maha Kuat, Allah Maha Kuasa, dan Allah adalah sumber rezeki. Inilah kekuatan iman yang dimiliki oleh ayah, inilah kekuatan iman yang dimiliki oleh Nabi Yusuf, tapi ini tidak dimiliki oleh saudara Yusuf. maka orientasinya kalau kehilangan pasti kehilangan hanya berbentuk materi semata. Dengan demikian pelajaran menarik sebelum kita serahkan kepada Ustaz Ardiansyah. Menyambut bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan kita dapat mempertahankan keimanan kita dan mempertebalkannya. Karena apa? Karena hidup bersama iman adalah suatu kebahagiaan yang mutlak. Ya, terima kasih Ustaz Zainal. Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh sangat menyedihkan ketika seseorang itu kehilangan keimanan di dalam dirinya. Jika kita kehilangan harta, kehilangan orang yang kita cintai, kita dapat menangis berbulan-bulan, maka wajarlah kalau seseorang itu menangisi dirinya seumur hidup jika Ramadan yang akan datang ini tidak mampu ia manfaatkan untuk kebaikan dan untuk mengabdi lebih banyak lagi dari bulan-bulan yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada orang tua dan kepada seluruh sanak famili dan keluarga. Karena kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam kehidupan ini sungguh sesuatu hal yang sangat berharga. Kesempatan untuk hidup, kesempatan untuk beribadah, kesempatan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, kesempatan untuk mengabdi kepada orang tua. Ini tidak akan dapat berulang dalam kehidupan ini karena usia kita juga sangat terbatas. Bahkan kita tidak mengetahui kapan ajal itu akan datang menjemput kita. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang sangat menarik tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Zainal terhadap ayat di dalam penjelasan dari surah Yusuf ayat ke-71 ini. Apa yang hilang dari diri kita hari ini? Mungkin ini pertanyaan yang perlu kita jawab sehari-hari. Apa yang hilang dari diri kita hari ini? Apakah kebaikan, ada satu kebaikan yang hilang atau berlalu begitu saja dan kita tidak sempat untuk menggunakannya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabatnya, ijlis sa'atan nadhkurullah, duduklah sejenak, ya, artinya berhentilah sejenak dari kesibukan duniawiyah itu untuk mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memerlukan waktu untuk menggunakan kehidupan kita tidak semata-mata hanya mengejar kehidupan duniawiyah, larut dalam kehidupan duniawiyah itu, sehingga yang menjadi pertanyaan-pertanyaan sehari-hari hanyalah pertanyaan duniawiyah. Apa yang telah aku makan? Apa yang akan aku makan? Apa yang akan aku kumpulkan? Bagaimana anakku ke depan? Bagaimana kalau aku meninggal dunia? Dia tidak mengingat bagaimana kalau dia meninggal dunia dan apa yang disembah oleh anak-anaknya. Ya, kalau para nabi dahulu yang mereka ingat bukanlah apakah anakku nanti punya rumah atau tidak, apakah mereka makan atau tidak, apakah mereka punya rumah atau tidak, karena itu semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Tetapi ketika seseorang itu meninggal dunia, maka yang perlu direnungkannya, atau sebelum dia meninggal dunia, maka yang perlu dia ingat tentang keluarga dan anaknya, apa yang akan mereka sembah nantinya. Semoga kajian kita pada hari ini menyadarkan kita akan pentingnya untuk tetap beriman dan mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dan terima kasih atas segala kekurangan. Saya Ardiansyah bersama Ustaz Zainal Arifin. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.